إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa memujinya sebanyak-banyaknya atas limpahan karunia nikmat yang sangat banyak sekali. Shalawat dan salam senantiasa kita membacanya setiap saat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak lupa sesama kaum muslimin. Kita senantiasa saling berwasiat untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surat An-Naba, salah satu surat di dalam Al-Quran yang terletak di dalam juz 30, Allah berfirman di dalam beberapa ayat. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An yatasaalun. Tentang apa orang-orang kafir Mekah saling bertanya? Anin naba'il 'adzim. Tentang berita besar. Apa yang dimaksud dengan berita besar tentang hari kiamat? Mufassir yang lainnya ada yang mengatakan Al-Qur'an. Alladzihum fihi mukhtalifun. Tentang berita besar itu mereka saling berselisih. Tentang hari kiamat itu mereka saling berselisih. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan kapan kiamat? Benar enggak kiamat? Kapan kiamat? Banyak disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat. Kalla sa'lamun. Sekali-kali tidak. Nanti mereka mengetahui. Bahwasanya apa yang mereka perselisihkan nanti mereka mengetahuinya sendiri. Thumma kalla say'alamun. Diulangi lagi. Ini merupakan bentuk penegasan. Sekali-kali tidak, nanti pasti mereka mengetahui. Wa say'alamuna iqaba iqab wa say'alamuna akibata ikhtilafihim. Niscaya nanti akan mereka ketahui akibat dari perselisihan ini. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang kalau orang berpikir, orang kalau menggunakan akalnya, tentu akan sangat gampang mengimani adanya kebangkitan. akan sangat gampang mengimani adanya hari kiamat yang diboleh dari kebangkitan. Alam semesta ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Tentu ada yang mengadakan. Kemudian ditiadakan kembali, dihancurkan. Tentu untuk mengulangi penciptaan sesuatu yang telah ada lebih gampang, karena Allah menciptakan alam semesta ini dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian mereka dimatikan dan dibangkitkannya kembali. Menciptakan yang sifatnya pengulangan dari sesuatu yang ada tentu lebih gampang lagi. Orang kalau mau berpikir tentunya sangat akan gampang, akan sangat gampang mengimani hari kiamat. Oleh karena itu beberapa ayat berikut ini Allah sebutkan ayat kauniyah, agar kita berpikir, agar mereka yang berselisih berpikir yang seharusnya tidak perlu berselisih kalau akal sehatnya digunakan. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan sehingga setiap orang yang berada di atasnya merasa nyaman karena berada di suatu hamparan sebagaimana karpet dihamparkan, jalan dengan kendaraan tidak goyang, tidak melenceng karena dirasakannya seperti hamparan meskipun sesungguhnya adalah bulan. Wal jibala autada, dan Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak, yang kalau tidak ada gunung-gunung tentunya bumi ini akan gonjang-ganjing. Wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian berpasang-pasangan sehingga dengan berpasang-pasangan maka kemaslahatan hidup akan didapatkan. Coba dibayangkan kalau manusia diciptakan satu jenis saja, laki-laki saja atau perempuan saja, enggak ada maslahatnya. Waj'alna nawmakum subata, kami jadikan tidur sebagai istirahat. Seandainya Allah tidak menciptakan tidur, tentunya enggak ada maslahatnya hidup ini. Waj'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai baju. Kegelapannya ini, kegelapannya itu menutupi manusia sehingga benar-benar nyaman untuk istirahat. Waj'alna an-nahara ma'asha, kemudian kami jadikan siangnya sebagai kondisi yang sangat tepat untuk mencari penghidupan. Kiranya dibayangkan kalau malam terus gak pernah ada siang, dan kalau siang terus gak ada malam, apa jadinya? Gak akan ada kehidupan. Wabainaina fawqakum sab'an shidada, kami bangunkan di atas kalian ada 7 langit yang kalau kita perhatikan berdiri kokoh padahal tanpa ada tiang. Demikian disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd. Waj'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pada langit-langit itu ada matahari sebagai lampu yang menerangi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja, ay anzalna minas sahab mataran ghaziran, kami jadikan awan yang dari awan itu turunlah hujan yang sangat deras. Linukhrija bihi habban wa nabata, sehingga dari air hujan yang turun dari awan itu dengannya kami tumbuhkan biji-bijian dan tanaman. Semuanya untuk manusia. Wa jannatin alfafa, dan dengan air itu yang diturunkan dari langit dari awan kami jadikan kebun-kebun yang di situ kemudian hijauan dan yang lain-lainnya yang dimanfaatkan untuk manusia. Jadi Allah mengajak kita berpikir dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah, diciptakan sedemikian rapi padahal awalnya tidak ada, diciptakan kemudian setelah diciptakan masing-masing berjalan dengan serapi-rapinya. Maka orang yang berakal pasti sangat gampang untuk mengimani adanya hari kebangkitan. Karena yang namanya hari kebangkitan, sesuatu yang ada dibangkitkan kembali, diadakan kembali. Berarti kan sifatnya pengulangan. Pengulangan lebih gampang daripada penciptaan yang awalnya tidak ada. Setelah mengajak kita berpikir, maka di sini Allah tegaskan akan kepastiannya datangnya hari kebangkitan, hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata. Ai inna yaumal qiyamah kana ma'udan mu'akkatan lil jami'. Baina hadhihi khalaiq liyafsilallahu fihi bainaha. Hari kiamat pastilah terjadi. Waktunya sudah ditetapkan. Di hari kiamat itu Allah akan memisahkan di antara manusia, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang soleh dan mana yang toleh. Kedatangannya sesuatu yang pasti. Jadi penegasan dari Allah setelah Allah mengajak kita untuk berpikir tentang ayat-ayat kauniyah yang beberapa ayat tadi sudah disebutkan. Yauma yufahu fisuri fata'tuna afwaja. Pada hari kiamat malaikat Israfil meniup sangkakala, berarti sangkakala yang kedua, yaitu sangkakala kebangkitan. Kemudian kalian pun manusia datang zumara, datang secara berbondong-bondong, jama'atin, datang secara berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Sara fis sama'i furuj 'ala hay'atil abwab hatta ana nadhir ilaiha yarahu abwaban mufattaha. Nanti di saat hari kiamat Allah jadikan pada langit ada furuj, ada celah-celah yang orang melihatnya ada pintu-pintu yang terbuka. Tentang ayat ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Furqan. Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Pada hari langit terbelah dan turunlah dari situ malaikat. Al-Furqan 25. Kemudian ada juga surat Ar-Rahman ayat 37. Fa idzan syaqqatis sama'u fa kanat wardatan kadhihan. Tatkala langit terbuka, keadaannya seperti merahnya mawar kadhihan, seperti kilauan minyak. Ini menunjukkan langit terbelah dan apak berpintu-pintu. Wan syaqqatis sama'u fa hiya yawma idhi wahiya. Surat Al-Haqqah ayat 16. Pada hari langit terbelah dan ketika itu memang langit rapuh. Wa idza as-sama'u furijat. Ini surat Al-Mursalat ayat 9. Dan ingatlah tatkala langit terbelah. Ada juga Al-Fitr ayat 1, idza as-sama'un faqarat. Ingatlah tatkala langit terbelah, idza as-sama'un syaqqat. Ini surat Al-Syaqqaq ayat 1, ingatlah tatkala langit terbelah. Jadi nanti orang akan melihatnya langit itu terbelah. Kemudian tampak seperti berpintu-pintu dan turunlah dari situ malaikat-malaikat. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Ketika itu gunung yang tidak lain adalah fungsinya untuk pasak bumi, ketika itu dijalankan. Banyak ayat yang terkait dengan ini. Haba'a, seperti debu yang berterbangan. Jadi ini beberapa ayat di mana Allah menegaskan kepada kita tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya hari kiamat. Setelah itu Allah berfirman, inna jahannama kanat mirsada. Allah berfirman tentang jahannam. Di mana ayat ini bermula dari orang yang saling berselisih tentang adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Dan Allah ancam mereka, kalla sayalamun, tumma kalla sayalamun. Sekali-kali tidak, pasti mereka nanti akan mengetahui. Diulangi lagi, pasti nanti mereka akan mengetahui akibat apa yang mereka perselisihkan. Maka setelah menyebutkan ayat-ayat qauliyah sebagai bukti bagi orang-orang yang berpikir, dan Allah tegaskan tentang hari kiamat, sekarang Allah sebutkan tentang neraka sebagai akibat atas yang mereka perselisihkan itu. Maka Allah berbicara tentang jahannam, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu adalah tempat mengintai. Apa yang dimaksud jahannam itu tempat mengintai? Artinya jahannam itu ada dinding tempat naik. Ini memberikan isyarat sebagaimana Nabi bersabda tentang adanya sirat, di mana sirat dibentangkan di atas jahannam. Sirat jembatan dibentangkan di atas jahannam, karena memang jahannam memiliki tempat tinggi, tempat naik. Disitulah sirat dibentangkan. Jadi ini ayat juga mengisyaratkan adanya sirat yang dibentangkan di atas jahannam, sebagaimana hadis Nabi menjelaskan tentang itu, termasuk juga di dalam Al-Quran disebutkan tentang sirat. Untuk siapa jahannam itu yang memiliki tempat yang tinggi? Litaghina ma'aba, tempat kembalinya orang-orang yang taghin, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berbuat maksiat yang puncaknya adalah kekufuran. Labithina fiha ahqaba, innaha ula'i taghin makithina wa mukimina finnari azmanan tawilatan tilwa azmanin lan kita'a laha. Mereka para tauhid, orang-orang yang bermaksiat, yang puncak kemaksiatan adalah kafir, kekufuran, mereka akan berada di dalam neraka dalam waktu yang sangat panjang, yang tidak terputus waktu tersebut. La yaduquna fiha bardaw wa la syaraba, la yahsuna wa la yut'amuna, la yahsuna wa la yut'amuna fiha hawaan yabrudu harras sa'ir anhum. Di dalamnya mereka tidak merasakan dan tidak diberi makanan, di dalamnya mereka tidak merasakan hawa, di dalamnya mereka tidak diberi makanan. Yang dengan hawa itu bisa mendinginkan hawanya panas, yang bisa mendinginkan panasnya jahannam. Ini yang dimaksud la yadukuna fiha bardaw wa la syaruba, yang artinya secara kosakata mereka tidak merasakan di dalamnya rasa dingin dan minuman. Maksudnya adalah wala yashrubuna syai'an yurwa 'an syuhub allazi natija'an hadzal har, di dalamnya mereka tidak akan mendapatkan minuman yang minuman itu akan menghilangkan rasa hausnya akibat panas yang dirasakan. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali hamim dan ghassaq. Aila yadukuna al-barat wa syarab, lakin yadukuna al-ma' alladhi balha nihaya fi hararatihi. Sudah tidak dapat minum, tidak dapat makanan, tetapi yang didapatkan adalah hamim. Hamim adalah air yang panasnya, keterlaluan panasnya. Dan minumannya adalah sodid, nanah. Sodidah linar al-matin, nanahnya penghuni neraka yang sangat busuk, yang rasanya dinginnya sangat kelewatan. Ini menunjukkan di neraka juga ada dingin. Barangkali selama ini terbersit dalam kita, dalam diri kita, neraka hanya ada panas, neraka juga ada dingin. Tapi kalau panas, panas yang kelewatan, kalau dingin, dingin yang kelewatan. Panas kelewatan itu menyiksa, dan dingin yang kelewatan juga menyiksa. Jazaa'u wifaqo, semuanya itu sebagai balasan yang setimpal. Mereka mempertentangkan, saling mempermasalahkan, saling berselisih tentang datang hari kiamat, itulah nanti akan mereka dapatkan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Orang-orang tauhid tadi, orang-orang yang bermaksiat, yang puncak kemaksiatannya di antara mereka sampai memasuki koridor kekufuran. Ketika di dunia, mereka tidak pernah takut kepada orang lain atas kejahatannya. Itu ketika di dunia. Tetapi di akhirat keadaannya berbeda. Jadi biar berpikir, itu nanti di akhirat yang kalian perselisihkan. Di dunia bisa saja kalian tidak pernah takut, tapi nanti di akhirat. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan ketika di dunia orang-orang tauhid ini mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya pendustaan. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, padahal semuanya itu ada perhitungannya dan semuanya itu dicatat dengan sangat rinci. Fadhuku falan nazidaku illa adaba, maka rasakanlah. Dan kami tidak pernah menambah untuk kalian kecuali adab. Jadi gak ada keringanan, gak ada keringanan dan gak ada jeda, gak ada istilah istirahat. Kalau di dalam Al-Quran kita jumpai ayat yang maknanya apinya kemudian mati, maka bukan berarti apinya kemudian maka bukan berarti kemudian azabnya bertambah ringan, bukan. Tetapi kemudian setelah itu apinya menyala dan lebih dahsyat lagi. Maka di sini disebutkan fadhuku falan nazidakum illa adaba, maka rasakanlah. Dan kami tidak sekali-kali menambah kecuali adab. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah berbicara tentang neraka dan kondisinya yang merupakan balasan bagi orang yang tidak percaya akan datangnya hari kebangkitan dan kiamat, sekarang berbicara tentang sorga untuk orang-orang yang meyakini sepenuhnya tentang adanya hari kiamat, kebangkitan dan pembalasannya, yang kemudian di dunia mereka melakukan konsekuensinya, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Apa balasan mereka? Tidak lain adalah surga. Inna lil muttaqina mafaza. Bagi orang yang muttaqin, balasannya surga. Mafaza, tempat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Mereka akan mendapatkan kebun-kebun, pohon-pohon anggur dan yang lainnya. Wa kawa'iba atroba, dan akan mendapatkan bidadari yang sifatnya atroba. Qad istadarat nuhuduhunna wa tafallakat, yang payudaranya bundar dan bulat, montok. Wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqo, dan mereka akan mendapatkan gelas-gelas yang berisikan khamr. Mereka meminumnya sofian mutatabi'an bila inqita, terus menerus meminumnya, menikmatinya, enggak ada mabuk di sana. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba, di surga tidak pernah mendengarkan perkataan yang sia-sia. Kalam batil tidak ada, dan tidak ada dusta satu sama lainnya, tidak dijumpai di dalam surga. Jazaa'an mir rabbika ata'an wa jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu, sebagai pemberian atas apa yang mereka kerjakan. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba. Allah azza wa jalla, ini menjelaskan tentang Allah. Allah azza wa jalla, Tuhannya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ar-rahman, zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang, la yamlikuuna minhu khitaba, tidak ada siapapun manusia pada hari kiamat yang bisa berbicara dengan Allah. Gak ada yang bisa berbicara dengan Allah kecuali kalau Allah sudah mengizinkan. Pada ayat yang berikutnya yang menjelaskan, yauma yaqumu ruhu wa wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Jadi manusia nanti pada hari kiamat baru bisa berbicara kalau Allah izinkan, dan tidaklah mereka berbicara kecuali pasti kebenaran. Apa yang diperbuat itu yang disampaikan kepada Allah. Jadi gak bisa berbicara kecuali kalau diizinkan. Dan ketika itu malaikat berbaris-baris sebagai bentuk pengagungan Allah Azza wa Jalla. Dzalikal yaumul haq, faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang hak. Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, balasan yang nikmat di surga, maka tempuhlah jalan menuju Allah tersebut. Inna andarnakum 'adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kami peringatkan kalian suatu azab yang dekat. Jadi kiamat itu bukan jauh, kiamat itu dekat. Makanya orang kafir mengejek. Makanya orang kafir mengejek dan terus bertanya, kapan kiamat? Kapan kiamat? Benar apa? Kiamat itu sudah dekat. Bagaimana kita menjelaskan dekat? Sejak Nabi orang kafir sudah bertanya, katanya datang, katanya sudah dekat. Mana? Dekat itu dibandingkan diutusnya Nabi sebagai Nabi, diutusnya Muhammad sebagai Nabi sampai datangnya hari kiamat, itu masanya pendek dibandingkan Nabi kepada penghidupan yang sebelumnya yang telah ada, sangat pendek. Ini yang dimaksud dengan dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seluruh manusia ketika itu akan melihat perbuatannya sendiri, dan ketika itu orang kafir berharap seandainya seperti binatang saja, dimatikan kembali, tidak mendapatkan hisab, tetapi dimatikan kembali. Binatang akan diadili, yang dulu ditanduk oleh binatang yang bertanduk nanti di sana dihidupkan kembali untuk suatu pengadilan, nanti kemudian dimatikan. Tapi manusia tidak pernah dimatikan. Maka orang kafir berharap seandainya dimatikan seperti binatang. Semoga pembahasan ini meningkatkan imanan kita dengan meyakininya, tentu berkonsekuensi untuk hati-hati di dalam menjalani dunia ini, menjaga lisan khususnya, karena ini yang sering sekali orang tergelincir, padahal Nabi mengatakan aku jamin kalian dengan surga kalau kalian bisa menjamin aku apa yang antara dua tulang rahang yang dimaksud lisan. Ini sering sekali orang-orang tergelincir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdul من خذل الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين, اللهم انصر المجاهدين في سوريا, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.